masalah sikap kelompok Syiah terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum, secara umum mereka di dalam buku-bukunya menjelaskan sikap mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula dari istri-istri beliau, ya, kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ya. Di antara apa yang disebutkan di dalam buku-buku mereka, diriwayatkan oleh Al-Kulaini dalam Al-Kafi, atau dalam disebutkan oleh Al-Kulaini dari Al-Kafi, ini mungkin dari Rawdatul Kafi, Abu Ja'far, salah seorang dari Imam Ahlul Bait, ditanya, atau beliau berkata, "Kana an-nasu ahla riddah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalatha." Beliau berkata bahwa manusia semuanya murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 3 orang. Dia ditanya siapa 3 orang? Maka beliau menjawab Al-Miqdad bin Al-Aswad wa Abu Dar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Ini 3 orang. Kemudian di riwayat yang lain mereka terangkan 4 orang sahabat yang lainnya yang tidak dimurtadkan, sehingga semuanya ada 7 orang dan tidak murtad. Ya, selain daripada itu mereka semuanya murtad di kalangan orang-orang Syiah. Yang 4 sahabat yang lainnya adalah Ammar, Abu Sa'san Al-Ansari, Hudzaifah dan Abu Amrah. Dan Abu Amrah ini diterangkan oleh Al-Mufid di dalam kitabnya Al-Ikhtisar halaman 6. Iya. Dan Al-Kulaini juga meriwayatkan dalam Usulul Kafi dari Abdurrahman bin Abi Katsir dari Abu Abdullah alaihi salam, beliau menafsirkan firman Allah, "Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda." Sungguhnya orang-orang yang murtad di belakang mereka setelah nampak bagi mereka petunjuk. Siapa yang murtad ini? Mereka terangkan dia adalah fulan dan fulan, mereka murtad dari agama. Ya, ini disebutkan dalam riwayat Al-Kafi begitu. Tapi di syarahnya As-Safi, syarah Al-Kafi, disyarah bahwa fulan dan fulan dan fulan, 3 fulan ini Abu Bakar, Umar dan Utsman. Begitu disyarahnya. Ya, mereka murtad dari keimanan karena meninggalkan wilayah, meninggalkan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nah, dan salah seorang ahli hadis mereka yang bernama Muhammad Bakir Al-Majlisi, yang sudah berlalu ya, dia punya Biharul Anwar, dia punya buku dalam bahasa Faris atau dalam bahasa dalam bahasa Persia dengan judul Haqqul Yakin halaman 519. Dan buku ini saya baca dalam bahasa Arab, nasnya dengan terjemahan Syekh Muhammad Abdus Sattar At-Tusanwi. Ya. Dia terjemah nasnya apa yang dibahasakan dalam buku itu. Al-Majlisi berkata, "Wa aqidatuna, aqidah kami kelompok Syiah, fit tabarru, dalam berlepas diri, annana natabarra'u minal asnamil arba'ah." Kami berlepas diri dari 4 berhala. Disebut 4 berhala. Siapa 4 berhala? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Ya. Wanisa al-arba, dan kami berlepas diri dari 4 perempuan. Aisyah, Hafsah, Hind dan Ummu Al-Hakam. Kemudian tambah lagi, wa min jami'i asyaihim wa atba'ihim, dan kami berlepas diri dari seluruh pendukung mereka dan pengikut mereka. Wa annahum syarru khalqillah ala wajhil ardh,

Ya, jangan salahkan saya hanya membacakan cerita dari buku-buku Syiah. Ya, kalau dikatakan siapa yang membunuh Husain? Ya. Jawabannya apa? Ya. Orang-orang Syiah sudah menjelaskan bahwa mereka sendiri yang membunuhnya. Ya. Karena itu jangan main lempar-lempar batu sembunyi tangan. Ya. Karena itu tepatnya kalau perayaan hari Karbala itu kita katakan perayaan. Mereka merayakan hari kemenangan, mereka membunuh. Ya. Jelas ya? Walaupun ritualnya dengan cara yang seperti dilihat. Ya, cara-cara yang tidak masuk dalam akal. Hal yang tidak dibenarkan oleh fitrah, akal sehat, apalagi dibenarkan oleh agama. Sama sekali tidak dibenarkan. Ya. Kemudian diantara pelancangan yang disebutkan di sini oleh penulis buku ini, di halaman 120, ya. Kemudian ada di halaman lain juga. Baik, di halaman 120 di sini dia menukil ya, dari apa guru kebanggaannya. Lagi-lagi Abdul Halim Mahmud yang pernah belajar di Paris. Dalam bukunya Tafkir Al-Falsafi fil Islam. Ya. Dia menukil di sini bahwa ya, Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu yang menyebarkan mazhab Jabriyah di tengah manusia. Ya. Dia yang menyebarkan ide dan menganjurkan paham fatalisme, yaitu Jabriyah. Ya. Jelas ya? Kenapa paham Jabriyah itu menganggap perbuatan dosa itu dianggap remeh? Ya, dosa tidak berbahaya bersama dengan keimanan. Ya. Jadi katanya Muawiyah menyebarkannya. Dan ini wallahi kedustaan terhadap Muawiyah. Ya. Tidak dikenal di kalangan sahabat ada bidah. Tidak dikenal di kalangan sahabat ada bidah. Bidah terjadi setelah masa para sahabat dan bukan sahabat yang melakukannya. Adapun sahabat mereka adalah orang yang paling mengenal apa itu bidah. Kemudian perlu diketahui bahwa pemahaman Jabriyah ini lahirnya bukan di masa sahabat, pemahaman Jabriyah. Ya. Dia lahirnya di masa setelah masa para sahabat. Beberapa masa setelahnya. Ya. Karena itu yang menganut pemahaman Jabriyah ini ada dua kelompok. Ya. Kelompok Al-Jahmiyah dan kelompok Al-Asy'ariyah. Dan ini dua kelompok, ya. Dua-duanya di tahun 200-an semuanya mulai munculnya. Ya. Karena itu dari mana dikatakan Muawiyah menyebarkan paham Jabriyah? Na'udzubillah dari nukilan ini. Ya. Seenaknya saja mencela para sahabat. Ya. Mengatakan berbuat bidah. Tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara yang banyak dikritik adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kelompok Syiah. Sebab ini dianggap musuh Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan ini keliru. Iya. Muawiyah termasuk sahabat yang mulia. Rasulullah mendoakannya, "Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi." Ya Allah, jadikanlah dia orang yang apa? Membawa petunjuk dan orang yang senantiasa mendapat petunjuk. Dan jadikanlah orang itu mendapat hidayah karenanya. Terdoa Nabi untuk beliau. Dan Muawiyah mempunyai manaqib, keutamaan-keutamaan yang sangat indah di dalam sejarah. 30 tahun beliau memimpin. Dengan kepemimpinan yang indah. Dikenal dengan kebijaksanaan. Dengan akal yang jernih. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya. Tetapi orang yang benci terhadap sahabat tidak mungkin dia akan melihat apa ada kebaikan dari siapapun yang sahabat tersebut. Kemudian di bab yang ke-9 dibahas di sini tentang masalah al-bada. Ya. Al-bada ini, ya. Ini dibawakan di sini oleh penulis dari ulama Syiah pemahaman dari al-bada. Apa yang dimaksud dengan al-bada? Yang sebelumnya dia terangkan bahwa al-bada artinya penampakan atau diketahuinya sesuatu sebelumnya tidak nampak atau tidak diketahui. Jadi itu makna al-bada. Jadi kalau dikatakan bada, saya misalnya tidak tahu sebelumnya, setelah terjadi saya tahu, nah itu namanya bada. Jelas ya? Bada. Atau sudah nampak sesuatu, ya. Setelah itu nampak baginya sesuatu hal yang lain.